Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yusrih lakum a'malakum wa yakfir lakum dunubakum. Wa man yuk'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azimah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Wa khairu al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarru al-umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita baca dari kitab Al-Mulaqas Al-Fiqih yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Ibni Fauzan Ibni Abdillah Al-Fauzan Hamidullah Ta'ala. Masih dalam bab di kita di Ahlul Baghi, yaitu bab tentang memerangi kaum pemberontak. Beberapa teman yang telah lalu kita telah membaca, yaitu tatkala memerangi orang-orang kaum pemberontak ini untuk menjauhi perkara-perkara, yaitu empat. Yang pertama, tidak boleh memerangi mereka secara massal, membunuh mereka secara massal seperti menggunakan bom pemusnah. Namun harusnya dipilah-pilah mana yang orang-orang yang benar-benar memang dia provokator, mana orang-orang yang hanya ikut-ikutan atau terprovokasi dan tidak tahu apa-apa. Maka harus dipilah-pilah. Sebagian mereka mungkin tidak tahu, perlu dinasihati. Kemudian kesan yang kedua, haram membunuh anak keturunan mereka. Anak keturunan para pemberontak. Anak keturunan tidak tahu apa-apa. Karena dicekoki, diprovokasi oleh orang-orang tuanya. Dan tentunya kalau mereka dibimbing, dinasihati, insya Allah akan bisa lurus. Karena masih muda, masih kecil. Dan juga tidak boleh membunuh orang-orang yang lari di dalam medan pertempuran. Terus gimana? Ya ditangkap. Ditangkap. Ya dari dibunuh. Ditangkap. Wajarihim, dan kita tidak boleh membunuh orang-orang yang luka di dalam medan pertempuran. Dan juga tidak boleh membunuh orang-orang yang tidak ikut dalam peperangan dari golongan mereka, orang-orang yang pemberontak, ya, tidak ikut berperang. Maka ini juga tidak boleh dibunuh. Namun tetap juga ditangkap, ya, diamankan. Asal yang ketiga, tidak boleh membunuh orang yang tertawan dari kaum pemberontak. Tidak boleh membunuh orang yang tertawan. Namun mereka dipenjara sampai padang fitnah pemberontakan tersebut, ya, di penjara, dikurung agar tidak bertambah fitnah huru-hara yang terjadi pada saat tersebut. Kemudian rabi'an yang keempat, tidak boleh mengambil harta mereka. Tidak boleh mengambil harta kaum pemberontak, dijadikan ghanimah, dijadikan sebagai harta rampasan, tidak boleh. Karena harta mereka seperti hartanya orang-orang tidak boleh untuk dijadikan ghanimah atau harta rampasan perang. Kemudian selanjutnya qala al-mu'allif hafizallahu taala qala az-Zuhri rahimahullahu taala telah berkata Imam Az-Zuhri rahimahullah ajatil fitnatu wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutawafiruna. Terjadinya kobaran fitnah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka masih banyak yang hidup. Jadi terjadinya kobaran fitnah sedangkan para sahabat Rasulullah sallallahu masih banyak yang hidup. Terus bagaimana sikap mereka? Fa'ajma'u annahu la yuqadu. Maka mereka bersepakat bahwasanya mereka orang-orang yang mengobarkan fitnah tersebut tidak dikisos dari korban tersebut, baik itu yang membunuh tidak dikisos. Wa la yuqadu malun ala takrir al-Qur'an, dan juga tidak boleh diambil hartanya atau dijadikan harta rampasan perang, yaitu orang-orang atau pemberontak yang mereka mentakrirkan Al-Qur'an dengan salah, seperti orang-orang Khawarij. Dilarang wajada bi'ainihi, kecuali kalau dia dapatkan harta tersebut di saat peperangan, atau tidak mengapa untuk diambil. Ada pun setelahnya tidak boleh. Ini intaha sampai di sini atau selesai pernyataan dia rahimahullah ta'ala. Sehingga jatuhnya korban di kedua belah pihak, baik itu kaum pemberontak atau dari pemerintah yang berkuasa, maka tidak ada kisos, tidak ada kisos, dan juga tidak ada kiat. Harta yang telah terambil di dalam peperangan itu sudah diambil. Tetapi tidak selesai, maka ini tidak. Waqala fil ifsahi, dan telah berkata pengarang di dalam kitab ifsah, Ibnu Umayyah, ittafaqu ala anna ma yadli fihi ahlul adli ala ahlul badi fala dhamana fihi wa ma yadli fihi ahlul badi kadzalik. Beliau berpendapat atau menyatakan telah bersepakat para ulama. Itu apa yang hilang dari orang-orang yang memerangi, memberontak, dan juga atas kaum pemberontak ini tidak ada tanggung jawab. Maksudnya tidak ada kiat. Bama yang memilih ahlul bagi kadar begitu juga tidak ada tanggungan rakyat bagi para pemberontak. Apakah mungkin pemerintah yang menghilangkan harta tatkala peperangan mengambil harta, atau para pemberontak yang mengambil harta di sana tidak ada tanggungan, tidak ada diat. Bunuh membunuh juga tidak ada kisos. Baik itu yang membunuh pemerintah atau yang membunuh pemberontak, tidak ada kisos. Kemudian ke poin berikutnya, kalau saya harus berbicara, baiknya kita dalam ta'ifatan minal muslimin, dalam takun wa'idatan minhumah, Fitah hatil imam bali maksiatin bainahuma aw talaba ri'asatin fahuma zalimatan. Li'anna kullan minhuma baghiyatun 'alal ukhra. Dan apabila jika ada dua kelompok dari kaum muslimin berperang dan tidak ada satupun di antara mereka yang memihak kepada pemerintah, ya, ada kelompok A, kelompok B berperang dan keduanya ini enggak memihak pemerintah, misalnya seperti apa? Tawuran. Kampung ini dengan kampung ini. Itu keduanya tidak ada yang memihak pemerintah. Li asabiyatin bainahuma. Mungkin peperangannya karena asabiyah atau fanatik, ya. Fanatik suku. Fanatik daerah. Ya, biasa terjadi, ya. Suku ini perang dengan suku ini, fanatik, saling mengumpulkan kelebihan. Atau berperang karena memperebutkan kekuasaan, memperebutkan kepemimpinan, sehingga kedua belah pihak berperang. Maka keduanya adalah kelompok. Maka kedua kelompok itu adalah sama-sama kelompok yang zalim, saling zalim satu, saling zalim yang lain. Dan keduanya itu disebut dengan bagi ya, ala ukhra, menzalimi satu dengan menzalimi yang lainnya. Taisulami zatali wahidatin minhuma, di mana posisinya tidak ada yang lebih di antara keduanya. Saling mendolimi, saling berebut kekuasaan, saling membela gengsi atau fanatik. Wa tadzammanu kullu wahidatin minhuma ma atsabahu 'ala al-usra. Maka keadaan yang seperti ini bertanggung jawab kelompok satu dengan kelompok yang lain apabila menghilangkan apa-apa yang terjadi di antara keduanya. Bunuh-membunuh, ada kisos. Mengambil harta di antara keduanya, ada diat. Ada diat, ada kisos. Ditegakkan kisos dan ditegakkan diat. Karena keduanya tidak ada yang perang atau memihak kepada penguasa. Maksudnya tidak memperkuat dari tegaknya penguasa, namun hanya berperang karena asobiah hanya digolongan atau memperlukan kekuasaan atau yang lainnya. Maka kedua belah pihaknya ditegakkan kisosnya. Yang membunuh juga nanti dikisos. Yang mengambil harta juga harus mengembalikan, harus menebus. Menghilangkan anggota badan harus ada diat. Baikkan akhir jaman takut salah hitam dari iman. Bahaya hati ya tuan atau hak hik kotun muhak muhak kotun. Dan jika salah satunya ini memang berperang atas perintah imam, maka ini adalah kelompok yang benar yang berperang karena apa? Karena perintah seorang imam. Al-Ufra bagiatan kama sahabat, sedangkan kelompok yang lain dia sebagai posisi sebagai pemberontak sebagaimana yang telah lalu, ya. Jadi perbedaan kelompok yang berperang jika kedua kubu benar-benar tidak lepas, misalnya tidak ada hubungan, antara kedudukan pemerintah atau merorong kekuasaan tidak ada. Semata-mata kedua belah kubu sekelompok berperang karena itu tadi. Sobia, fanatik ya. Apa? Rasnya. Insuras. Apa? Ya, anu apa? Kesikatan lu. Unsur sara, ras apa? Ya. Sara. Suku ras dan agama ya, sara. Ya. Unsur sara itu suku, ras dan agama berperang kelompok karena ini unsur sara, suku ras dan agama ini ada biatnya, ada kisosnya. Ini permisalan saja. Sedangkan nanti masalah agama itu nanti pembahasannya lah. Ini sebagai contoh. Antar perguruan silat, ya. Fanatik itu ya kan? Fanatik. Iya, dikiat. Dia dan ada kisos. Karena masing-masing dan menyangkut masalah kekuasaan. Ya. Ada yang berkubu dengan pemerintah. Nah, maksudnya tidak perkara tersebut tidak ada hubungannya dengan kekuasaan pemerintah. Hanya fanatik saja. Fanatik kelompok, fanatik golongan. Maka yang terjadi pemerintah berhak untuk apa? Menghukumi mereka. Kumpulkan semuanya, siapa yang terbunuh pihak ini ambil, ini hilang. Maka harus kedua-duanya didamaikan. Harus saling menebus. Data maupun nyawa. Dengan kisah, dengan diat. Adapun kalau yang satunya berperang karena memang satu membela penguasa, memang yang lainnya memang merongrong kekuasaan ini. Salah satunya kelompok pemberontak, yang satunya bukan. Yang satunya adalah kelompok yang di atas hak, yang membela persatuan dan kekuasaan kepemimpinan kaum muslimin. Maka tidak ada kisos yang tidak ada diat. Ini perbedaannya. Kemudian poin berikutnya qala Syekh Hafizullah Ta'ala wa in azhara qaumun ra'yal khawarij ka takfiri murtakibil kabira aw istihlali dima'il muslimin wa sabti sahabah fa innahum yakununa khawarij bughatan tusqatan dan apabila ada suatu kaum, ada suatu kelompok yang menampakkan pemikiran khawarij. Kelompok khawarij. Seperti kelompok khawarij adalah mengkafirkan orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Kafirkan. Minum khamr kafir, zina kafir, mencuri kafir. Nah, itu namanya mengkafirkan dosa-dosa besar ini adalah pemikiran orang-orang khawarij sehingga ya sudah, kalau sudah kafir berarti halal darahnya, pencuri bunuh halal, pezina dibunuh halal, peminum khamr dibunuh halal, begitu. Ini pemikiran khawarij. Kayak seperti ini ya sesat ya kan, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Ini adalah pemikiran khawarij. Atau pemikiran orang-orang khawarij, yaitu menghalalkan darah kaum muslimin. Menghalalkan darah kaum muslimin. Karena berbeda pendapat. Tidak sesuai dengan pendapatnya orang-orang khawarij, maka dianggap boleh dibunuh. Oh ini bukan khawarij nih, bunuh. Padahal orang yang sholat akidahnya lurus, ahlus sunnah ya, dihukumi kafir, darahnya boleh ditumpahkan, nyawanya boleh dihilangkan. Maka ini adalah demikian kawal. Atau pemikiran kawal adalah orang-orang yang mencela para sahabat. Ya, sahabat orang-orang yang kafir misalnya. Ya. Sahabat orang-orang yang ini dan itu, mencela. Ya. Padahal para sahabat adalah orang-orang yang memegang agama. Pewaris agama dari Rasulullah SAW dicela. Maka ini adalah pemikiran khawarij. Sehingga mereka tidak segan-segan membunuh para sahabat. Membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Fa'innahum yakununa khawarij bubat tisqah. Maka mereka ini orang-orang yang mengusung pemikiran khawarij, mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, menghalalkan atau boleh untuk membunuh kaum muslimin, mencela para sahabat, maka ini adalah mereka benar-benar kelompok khawarij, pemberontak yang jelek. Fa'in adafu ila dhalikal al-khuruj anta bidati iman muslimin wajaba kitabuhum. Dan jika mereka mengadakan suatu gerakan memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, maka wajib untuk diperangi mereka. Wajib untuk diperangi mereka. Ya. Contohnya banyak ya kan kemarin. Sehingga mereka diburu oleh Densus 88. Densus 88. Contohnya orang-orang yang diburu oleh Densus 88 adalah orang khawarij. Ya memang itu sudah kewajiban pemerintah ya, untuk memerangi orang-orang khawarij, orang-orang yang menebar pemikiran yang sangat jahat dan keji. Kala Syaikh Islam Ibn Taimah rahimahullah ta'ala berkata fil khawarij, yaitu tentang kelompok khawarij. Ya. Dan kelompok khawarij, kelompok pemberontak, cara yang jahat, menebarkan teror atau teroris. Ahlus sunnah walillahilhamd muttafiquna ala annahum mubtadi'atun dalluna wa annahu yajibu qitaluhum bin nususis sahihah. Dan ahlus sunnah dan alhamdulillah mereka bersepakat bahwasanya orang-orang khawarij adalah kelompok ahlul bid'ah yang sesat. Orang-orang khawarij adalah kelompok ahlul bid'ah yang sesat. Ini tadi ya kan, menghalalkan darah kaum muslimin karena berbeda pendapat dengan pemikiran mereka, sehingga hartanya boleh diambil, dirampas. Menyebarkan teror di tengah masyarakat dengan membunuh diri dan yang lainnya. Maka sepakat ahlu sunnah bahwa mereka adalah orang-orang khawarij adalah kelompok ahlu bid'ah. Kenapa bid'ah? Yaitu tadi mereka dalam menafsirkan Al-Quran ini salah, menyimpang menjadi ekstrim, ya. Tidak dibimbing oleh Ahlus Sunnah, sehingga mereka menyimpang dan sesat, sehingga mengakibatkan amalan-amalan mereka yang sesat dan menyimpang, sehingga menjadi ekstrim. Wa annahu yajibu qitaluhum, dan sesungguhnya wajib memerangi kaum Khawarij berdasarkan nas-nas yang sahih. Waqad ittafaqat as-sahabatu 'ala qitalihim, dan sungguh telah sepakat para sahabat dalam memerangi orang-orang Khawarij. Sepakat mereka. Orang-orang Khawarij, orang-orang yang menyimpang, kelompok bid'ah yang sesat. Walakin la fa baina ulama sunnah annahum yuqatiluna ma'aqimatil adli, dan tidak ada perbedaan di kalangan ahli sunnah sama ulama sunnah, bahasanya mereka berperang dengan apa, dengan menegakkan keadilan, membela penguasa kaum muslimin, memerangi mereka orang-orang Khawarij. Lakin hal yuqatiluna ma'aimatil jur, akan tetapi apakah mereka berperang bersama para pemimpin-pemimpin yang jahat? Di sini apa ada khilaf? Kalau berperang dengan pemimpin yang adil, ya sepakat. Kemudian di sana bagaimana kalau berperang bersama pemimpin yang jahat? Naqul an ba'di ahli ilmi annahum yuqatiluna, dan kita katakan bahwasanya sebagian ahli ilmi mereka berpendapat tetap memerangi orang-orang Khawarij walaupun bersama dengan pemerintah atau pemimpin yang jahat. Wakadzalika man nakadul ahdi atau ahda min ahli zimmah, begitu juga memerangi orang-orang yang melanggar perjanjian dari kalangan orang-orang kafir zimmi. Orang-orang kafir zimmi yaitu orang-orang kafir yang hidup di bawah kekuasaan pemerintah kaum muslimin. Perjanjiannya mereka apa? Perjanjian mereka harus tunduk dan taat. Dengan apa? Tunduk dan taat dan taat dengan syarat Islam. Kemudian membayar kewajiban mereka. Kalau ini dilanggar, tidak mau membayar jizya, orang-orang kafir, dan juga tidak tunduk dengan syarat Islam, maka ini perangi juga. Diperangi juga walaupun bersama pemimpin yang jahat. Bahwa kalau jumhur, dan ini adalah pendapat jumhur sebagian besar para ulama. Bahwa kalau bisa-bisa ma'aku li amirin birran barran al-fajiran iza kanal waslu alladhi yaf'aluhu jaizan, dan mereka berpendapat jumhur yaitu berperang bersama pemimpin, baik itu pemimpin yang baik maupun pemimpin yang jahat, apabila memang perang tersebut memang hukumnya dibolehkan. Fa'idaka tawal kufar wal mutadina aw nakidil handi aw al khawariji kitalan masyru'an, dan jika memerangi orang-orang kafir, baik itu bersama dengan pemimpin yang baik dan pemimpin yang jahat, memerangi orang-orang kafir atau memerangi orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam, seperti di zaman Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq ya. Murtad. Atau memerangi orang-orang yang melanggar perjanjian. Seperti tadi ya kan. Orang-orang kafir Zimmi. Atau memerangi orang-orang Khawarij. Maka peperangannya adalah peperangan yang syar'i. Peperangan yang syar'i. Ada dalilnya yang sahih. Qutila ma'ahu, berperang dengan mereka, berperang dengan para pemimpin. Wa in kana qitalan ghairu jaizin lam yuqatil ma'ahu. Dan jika peperangan tersebut peperangan yang hukumnya tidak boleh, maka tidak berperang dengan mereka para pemimpin. Indah kalamu. Selesai mendapat beliau selesai ini kejayaan Allah Ta'ala. Peperangan yang hukumnya tidak boleh seperti apa? Misalnya pemimpin memerintahkan untuk atau misalnya menyerang suatu daerah yang tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya misalnya agresi militer misalnya di negara muslimin misalnya ini kan tidak boleh ya kan ada pemimpin memerintahkan gempur misalnya dalam keadaan tidak ada masalah ya kan? Tidak ada masalah semata-mata ingin apa memperluas kekuasaan tidak peduli kekuasaan orang muslimin atau bukan rampas agresi militer walaupun negaranya kaum muslimin. Nah, yang seperti ini ya, tidak boleh berperang dengan pemimpin yang seperti itu. Dalam contohnya, lanjut, wa ilam yahruj haula illadina adharu ru'yal khawarij min qabdatil imam walam yashukku asal ta'ah lam yuqatalu. Alam-alam yukatilu. Wa ujriyat alaihim ahkamul islam. Lakin yajibu ta'ziruhum. Wa inkaru alaihim. Wa adami tamkinihim min izhari ra'yihim. Wa nasri bid'atihim bainal muslimin. Dan jika mereka, para kelompok, orang-orang Khawarij yang menghasung pemikiran-pemikiran sesat, namun mereka tidak apa? Tidak memberontak. Ya. Tidak memberontak, tidak membuat kegaduhan, dan hanya menyebarkan misalnya pemikiran-pemikiran ya lewat tulisan-tulisan atau lewat siaran-siaran misalnya bagaimana ya? Namun mereka tidak terang-terangan secara fisik ya menyerang pemerintah maka seperti ini tidak diperangi. Sebagaimana yang berlaku di dalam hukum Islam. Karena mereka tidak menampakkan secara fisik perang beneran. Mungkin hanya perang pemikiran. Menyebarkan pemikiran-pemikiran sesat di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi lagi nyajibu tak sirum. Akan tetapi wajib orang-orang tersebut di tangkap ya kan. Dihukum. Mana nih? Provokator nih. Menyebabkan pemikiran-pemikiran khawarij. Tangkap ya. Tangkap. Dan wajib untuk apa? Diingkari pemikiran-pemikiran sesat mereka. Melalui para ulama, melalui para mubalig untuk menyebarkan bantahan-bantahan yang disebarkan oleh orang-orang yang menghasung pemikiran khawarij. Usaha pemerintah. Dan tidak mendukung apa yang mereka munculkan. Apa yang mereka sebarkan dari kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini wajib bagi para penguasa kaum muslimin. Wah, ini ada tulisan-tulisan bahaya nih. Buku-buku bahaya nih. Mengarah kepada pemikiran khawarij. Cari, tangkap. Siapa pelakunya? Kewajiban pemerintah. Ada halal qaul bi adami takfirihim. Dan pendapat ini tentunya berdasarkan bahwasanya mereka pendapat yang tidak mengkafirkan orang-orang khawarij. Orang-orang yang pendapat yang tidak mengkafirkan orang-orang khawarij. Sama alaihil jumhur sebagaimana pendapat jumhur atau kebanyakan para ulama menghukumi bahwasanya orang-orang khawarij ini bukan orang kafir. Namun al-bid'ah yang sesat. Wa amma man yara kufrul khawarij atau kufrul khawarij fa innahu yajibu indahu qitaluhum bi kulli halin. Adapun orang yang berpendapat atas kafirnya orang-orang khawarij, maka wajib untuk memerangi mereka keadaan apapun. Dan memang perbedaan pendapat ulama kaum muslimin tentang khawarij ini apakah sudah kafir atau belum. Pendapat yang mengkafirkan juga kuat. Tidak ya. Kuat pendapat mereka. Habis ini selesai keterangan beliau tentang hukum memerangi para pemerintah. Pas. Salam terpisah. Assalamualaikum. Sudah terpisahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.